Nyuwun sewu bapak kalih ibu, dinten niki mboten sios mantu, pancen kahanane angen wes ora bisa diayel, timbang koronane nyebar donyane sansaya ambyar. Nyuwun sewu kanca lan sedulur, resepsiku kepeksa tak undur, senajan wis DP dekor catering lan kabeh vendor, akhire kudu tak cancel ketimbang aku dicekel. Gusti kula salah nopo, rapine kok dibatalno, wis kadung nyebar undangan malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19, yen pancen ngene dalane tak golek dino liyane, mugi wangsal hidayah rapi kurang kudu mewah, sing penting sa kina mawadah waromang. Nyuwun sewu koncolan setulur, resepsiku kepeksa tak undur, senajan wis DP dekor catering lan kabeh vendor, akhire kudu tak cancel ketimbang aku dicekel. Gusti kula salah nopo, rapine kok dibatalno, wis kadung nyebar undangan malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19, yen pancen ngene dalane tak golek dino liyane. Gusti kula salah nopo, wes kadung nyebar undangan malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19, yen pancen ngene dalane tak golek dino liyane, mugi yo angsal hidayah rapi kurang kudu mewah, sing penting sa kina mawadah waromang, sing penting sa kina mawadah waromang.